al-alif. Ha. Fathah muqaddarah ala al-alif. Belum didhafahkan ya. Belum terpenuhi syaratnya untuk diorang dengan apa? Huruf. Idza. Idza dzarf. Dzarful zaman. Fihi makna mana syarat. Iya, fihi makna syarat, padanya makna syarat. Mansu mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Nasbin. Ya dzarf pada mahalli nasb. Amilnya irfa itu. Atau bukan? Ya setelahnya itu. Syarat. Ya. Bimut marin jarun wa majrun mutalik bi wusila allati. Ah. Keadaan sudah kita lewatkan. Kalau ada iza diikuti oleh selain fi'il, maka bagaimana? Jar wa majrur mutalik bi fi'il mahdhuf. Ah, san. Jar wa majrur mutalik bi fi'il mahdhuf yufassiruhu ma ba'dahu. Ya. Mudhafan. Mudhafan hal minad dhamir mustatir fi wusila. Ya. Wusila. Wusila fi'ilun mad mabnil majhul. Wa naibu fa'ilihi. Wa naibu fa'ilihi domir mustatir fi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Wal jumlah. Wusila. Jumlah wusila. Wal jumlah. Sila mausul. Ehdiha tafsiriyah. Cuma apa? Tafsiriyah. Tidak ada. La mahala laha. Minal Irab. Ya. Apa maknanya? Bil ali firfa'il musanna wakila. Iza bimudmarin mudhafan wusila. Rafa'kanlah musanna dengan alif. Ya. Dan juga kila jika dia mudhaf. Ya, jika kila ya. Dimudmarin mudhafan didhafahkan dalam keadaan didhafahkan kepada apa? Dhamir. Ya. Di sini disebutkan wakila, diathafkan kila kepada musanna. Ini mengisyaratkan kepada apa? Mulhab. Bahwasanya kila itu bukan termasuk musanna. Kenapa? Karena al-waw yaqtadi al-mughayarah. Iya, huruf ataf pengatafan berkonsekuensi kepada perbedaan makna antara ma'tuf dengan ma'tufun alaihi. Iya, antara ma'tuf dengan ma'tufun alaihi. Kemudian setelahnya kilta kafa kathnani wa thnatani kabnaini wa bnataini yajriyani. Marwan sini. Masuk marwannya ke sini. Sana apa? Hanya satu baris saja. Ya terpantau semua. Tidak ada yang ya tersellel, tersembunyi. Ya, dia di sini cuma dihitung sedikit meninggalkan majlis gitu loh. Dengan ngantuk itu meninggalkan majlis juga itu. Meninggalkan majlis bukan hanya fisiknya ya. Fisiknya keluar jelas. Meninggalkan majlis. Yang ngantuk juga meninggalkan majlis itu. Ya kan, dikit-dikit lewat ya. Ya, tapi dengan satu baris terpantau semua ya. Kilta kata katnani watnatani. Kilta mubtada. Kadzaka jarun wa majrurun mutaalliq bi mahdhuf. Sebagai apa? Khabar mubtada. Ya, khabar. Wal kaf lil khitab. San. Itnani watnatani. Itnani mubtada. Marfu'. Marfu' wa alamatu raf'ihi al niyabah anil waw ana niyana li'annahu mulhaqun bil musanna. Mulhaqun bil musanna al waw waw waw al ataf isnani ma'tuf ya kabnaini jarun wa majrurun muta'alliq bi mahdhuf sebagai apa hal dari ya. Kalau hal itu harus tahu amilnya. Ya, mutali mahdhuf berarti yang mahdhuf itu kan amilnya. Kemudian sahibnya. Ya, sahibnya mana di sini? Hal dari apa? Yajriyani al-ati. Al-alif pada yajriyani. Iya. Terus? Wabnataini al-waw. Yan. Ya. Mudhari' marfu'. Ya. Bithubutin nun. Ya, annahu. Ya, ansiatil khamsah. Al-alif. Al-alif li-isnain. Fa'il. Ya, dhamir mutasil wa ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wan nun. Di sini ala apa? Sudah. Marfu' sudah disebutkan tadi ya. Sudah. Wal jumlah.

وأشار إلى صفة المذكر وأشار إلى صفة المذكورة أولا بقوله تنبيه مشارات إلى صفة yang telah disebutkan أولا pada ucapannya مذنب فإنه صفة sesungguhnya dia مذنب sifat bagi مذكر yang berakal kosong dari تأنيث وليست من باب أفعال فعلا dan sifat ini مذنب tidak di atas wazan أفعال yang مؤنثnya فعلا Kalau afdol, mana siapa? Fudla, ya. Maka boleh dijamakan dia, jangan afdolun. Ya, kenapa di afal? Bukan fa'la, tapi fu'la, ya kan? Ya boleh. Yang di sini, yang dilarang itu afal fa'la. Wala min babi fa'lan fa'la. Dan juga tidak boleh. Sifat di atas wazan fa'lan, yang mana siapa fa'la. Ya. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal-mu'annas fayuqalu fihi mudnibun. Dan tidak pula sifat yang istawi sama di situ dalam penggunaan untuk mudzakkar dan muannats. Ya, fayuqalu fi sehingga dikatakan pada mudnim ketika dijamakkan dengan jamak ini mudnibun. Ya, silakan sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Definisi jamid. Wasmun dalun ala dzat, wasmun dalun ala dzatin bila i'tibari wasfin. Masalah dari al-Hudhuriyah. Wasmun dalun ala zatin bila i'tibari wasfin. Isim yang menunjukkan kepada zat tanpa memandang sifatnya. Zat kan memiliki sifat juga ya orang, iya kan? Cuma tidak dipandang gitu. Zatnya saja yang dipandang. Ya, kemudian kalau yang mushtaqnya yang apa sifatnya wal mushtaq adalah isim mushtaq lidalala ala ma'nan untuk menunjukkan satu makna. Dari zat idalala ala makna zatin idalala ala makna zatin dan tadi yang istarik atau yastawi fihi al-mudhakar wa'annaf itu fa'ul dengan makna fa'il fa'ul dengan makna fa'il itu yastarik fihi ma al-mudhakar wa'annaf kemudian fa'il dengan makna maf'ul ini juga yastarik apa fihi al-mudhakar wa'annaf fa'ul dengan makna fa'il sabur kan sabir maknanya sabur sabir ini syarik fiha al-mudzakkar wal muannats sama juga sebagai fa'il di jarih maknanya kan majruh ya kan jarih itu orang terluka majruh maknanya kalau sabur maknanya fa'il sabir pokoknya wazan fa'ul dengan makna fa'il wazan fa'il dengan makna maf'ul ini yasyarik fihi ma al-mudzakkar wal muannats. 5 menit lagi ya. Ah, kita masuk i'rabnya aja deh. Untuk berikutnya. Gak ada pertanyaan lagi kan? Wa syibhi dzaini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiq wal ahluna ulu wa 'alamuna 'illiyuna wa araduna syadza was-sinuna. وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. Kita fahamkan dulu makna dan i'rabnya. Menjelaskannya berikutnya. Fashibh dzaini ma'tufu kepada sebelumnya itu amir wa mudznib. Ya. Dan yang semisal dua ini semisal apa? Amir dan mudznib. Maksudnya apa? Rafakanlah dengan wawu, jarkan dan nasubkanlah dengannya jamak muzakkar salim ataupun jamak dari amir dan dari muznib dan dari yang semisal amir dan muznib. Sudah lewat batasannya. Semisal amir itu apa? Alam, muzakkar, akil, terus. Semisal muznib apa? Sifat, muzakkar, akil, terus. Paham ya? Itu makna wasyib hidaini. Dan yang serupa dengan apa? Amir dan muznib. Ahmad, Muhammad, Alim, Qaim, Sajid. Paham? Kemudian wabihi 20 wa babuhu ulhiq wal ahluna. Wawu harf atin. Ya. Tapi kalau di i'rabnya ya semua besok tadi 3 menit. Sudah besok antum pelajari sendiri i'rabnya. Nanti saya tanya i'rabnya. Angkat coba cari sendiri, fahami sendiri, ringkas sendiri. Ya. Terjemahannya wasyibhi dzaini dan yang semisal amir dan muznib